Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada hari ini, sore ini, kita masih bisa melanjutkan dari pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz. Walaupun dalam kondisi hujan, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis ini. Baik, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan yaitu kitab yang baru namanya kitab As-Siyam. Setelah sebelumnya kita bicara tentang apa namanya Ahkamul Janais, pada kesempatan sore ini kita akan bicara tentang kitab As-Siyam. As-Siyam atau As-Saum secara bahasa itu artinya al-imsak, artinya menahan. Jadi maknanya secara bahasa ini maknanya lebih luas, lebih umum. Kita katakan menahan dari berbicara namanya saum. Menahan makan namanya saum. Menahan tidur namanya saum. Menahan safar juga namanya saum. Menahan apa namanya? Kita katakan menahan apa saja, menahan belajar itu namanya saum. Tapi itu puasa secara bahasa. Adapun puasa menurut istilah, siam menurut istilah adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bin niyyah. Itu adalah pengertian dari siam, adalah al-imsak, menahan dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar as-shadiq sampai terbenamnya matahari dengan niat. Ini pengertian dari siam. Adapun hukumnya, apa hukum puasa? Nah, kalau yang dimaksudkan di sini puasa Ramadan, maka kita katakan hukumnya adalah saum Ramadan itu ruknun min arkanil Islam. Puasa Ramadan itu hukum termasuk rukun dari rukun Islam, wa fardun min faradihi. Termasuk kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Kalau kita perhatikan bahwa puasa yang wajib itu ada 4 macam. Jadi puasa yang wajib itu ada 4. Yang pertama namanya puasa Ramadan, yang kedua namanya puasa kafaro. Puasa kafaro artinya tebusan atas pelanggaran dosa. Kemudian yang ketiga ada namanya puasa qada. Mengqada puasa itu juga hukumnya adalah wajib. Dan yang keempat adalah puasa nazar. Jadi puasa yang wajib itu macamnya ada 4. Di antara yang wajib itu adalah puasa Ramadan. Mana dalil yang menunjukkan adalah firman, dalil yang menunjukkan Ramadan, puasa Ramadan adalah wajib. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam." Kalimat mana yang menunjukkan bahwa itu adalah wajib? Itu adalah pada kalimat kutiba. Kutiba bimakna wujiba. Kutiba artinya telah diwajibkan. Jadi kutiba itu maknanya wajib. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan kitab itu adalah wajib. Seperti inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya salat 5 waktu itu diwajibkan. Salat 5 waktu itu wajib dan telah ditentukan waktu-waktunya. Kemudian juga dalil yang kedua yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum." Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang telah melihat bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Itu dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari As-Sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaum ramadan. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib, dan juga ijma'ul ulama. Karena dalil itu kan tiga. Yang pertama dalil dari Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga adalah ijma'ul ulama. Tapi itu hukum puasa Ramadan. Adapun keutamaan puasa Ramadan juga banyak sekali. Yang pertama, keutamaan puasa Ramadan adalah akan diampuni dosa-dosanya. Orang yang berpuasa Ramadan itu akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian diantara keutamaan puasa yang lain adalah apa? Bahwa Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala orang yang berpuasa dengan tanpa batas. Mana dalil yang menunjukkan tanpa batas? Adalah hadits selanjutnya. Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah ta'ala. Ini hadits apa? Hadits qudsi. Kullu amali ibni Adam lahu. Semua amalannya anak Adam itu akan diberikan pahala untuknya. Jadi semua amalan dari anak Adam itu akan diberikan pahala. Illa siyam, artinya sudah ada ketentuan pahalanya. Ya kan? Ketentuan pahalanya adalah apa? Ima dilipat gandakan dikalikan 10, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali. Itu amalan-amalan. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kenapa? Karena puasa itu adalah untuk saya dan saya sendiri yang akan memberikan balasan. Kalimat saya sendiri yang akan memberikan balasan itu dalil menunjukkan bahwa apa? Ada enggak batasannya? Kalau Allah mengatakan saya sendiri yang akan membalasnya, itu tanpa batas. Dalil menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu akan diberikan pahala dengan tanpa batas. Kenapa? Karena kalimat wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan membalasnya. Membalasnya itu menunjukkan tidak ada batas. Wasiyamu junnah, ini juga keutamaan puasa yang lain, bahwa puasa itu adalah junnah. Junnah itu benteng, perisai dari api neraka. Perisai dari wasiyamu junnah. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfusu wala yashab wala yajhal. Fa in syatamahu ahadun. Jadi orang yang berpuasa ini adalah apa? Kita katakan sebagai benteng, perisai. Jadi kalau cuma di apa namanya, apabila pada hari salah seorang dari kalian berpuasa, maka tidak boleh dia melakukan ucapan kotor, kata-kata keji. Tidak boleh dia apa namanya berbuat jahil. Fa in syatamahu ahadun, kalau ada seseorang yang mencelanya, au qatalahu, atau ada orang yang memeranginya, falyakul, hendaklah dia mengatakan inni shaim, saya sedang berpuasa. Marrataini, dia sebutkan dua kali. Kemudian keutamaan puasa yang lain, ada juga keutamaan puasa yang lain tadi, bahwa puasa itu adalah junnah. Kenapa? Karena orang yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah itu akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejarah 70 tahun. Akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejarah 70 tahun. Kemudian keutamaan puasa yang berikutnya adalah apa? Keutamaan puasa yang berikutnya adalah bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Sebagaimana hadits selanjutnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad itu ada di tangannya, la khalufu fammi shaim atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada di sisi Allah pada hari kiamat daripada bau minyak kasturi. Min rihil miski. Ini adalah apa? Menunjukkan keutamaan orang yang berpuasa. Bau mulut di sini bukan berasal dari mulut. Jadi harus diperhatikan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu bukan berasal dari mulutnya, tetapi berasal dari mana? Dari mana? Bau mulut ini dari perut yang kosong, dari puasanya. Karena orang yang karena dia berpuasa dari perut yang kosong, maka akan keluar bau dari perutnya. Itu bau yang tidak sedap di hadapan manusia, tapi di sisi Allah itu adalah apa? Lebih wangi daripada minyak kasturi. Kemudian keutamaan puasa yang berikutnya adalah apa? Lisaimi farhatan. Bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kesenangan, akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang dia dapatkan orang yang berpuasa itu apa? Idza aftara fariha bi fitri. Ketika dia berbuka puasa, nah dia suka sekali, senang ketika berbuka puasa. Masya Allah, ya kan? Ketika berbuka puasa begitu sudah sirene bunyi, orang makan itu lupa kalau dia punya hutang. Dia lupa kalau dia punya apa namanya? Kenapa? Karena saking senangnya dia berbuka itu apa? Dia lupa kalau dia sedang apa namanya? Misalnya ada yang lain. Sehingga orang yang berpuasa itu betul-betul mendapatkan dua kenikmatan. Kenikmatan ketika dia berbuka, dan yang kedua wa idza laqiya rabbahu. Ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya, fariha bi saumihi, dia akan senang dengan puasanya. Ini dalil yang menunjukkan keutamaan orang yang berpuasa, dan dua kegembiraan yang dia dapati adalah berbuka dan yang kedua ketika berjumpa dengan Rabb-nya. Ini sebenarnya dalil juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua orang penghuni surga itu bisa berjumpa dengan Rabb. Tidak semua penghuni surga itu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib itu kemudian keutamaan puasa yang lain bahwa dia akan masuk dalam satu pintu namanya pintu Ar-Royan. Dia akan masuk di satu pintu namanya pintu Ar-Royan dan itu tidak akan dimasuki kecuali bagi mereka yang berpuasa. Adalah hadis An Sahli bin Sa'di an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Royan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang dinamakan pintu Ar-Royan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Yang hanya dimasuki orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun selain dari mereka yang masuk di pintu itu. Yuqalu, kemudian dikatakan aina as-sha'imun? Pintu itu akan mengatakan di mana orang-orang yang berpuasa? Fayakumuna, maka mereka pun berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun selain dari mereka itu yang bisa masuk. Fa idza dakhalu, kalau mereka sudah masuk, ughliqa, pintu itu tertutup, falam yadkhul minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki pintu tersebut. Tapi ini keutamaan dari puasa. Kemudian keutamaan puasa juga yang lain bahwa dia adalah kafaro. Yang tidak disebutkan dalam buku ini namanya kafaro. Yaitu adalah apa? Bahwa ada dosa-dosa yang lain, ada dosa-dosa yang lain yang kita lakukan dan dosa itu besar, tapi bisa ditebus dengan puasa. Jadi ada dosa-dosa besar, tapi itu bisa ditebus dengan puasa. Iya kan? Itu menunjukkan keutamaan puasa. Apa itu dosa? Misalnya apa? Melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Itu dosa besar atau tidak? Dosa besar. Melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana cara menebus dosa ini? Salah satu tebusannya adalah apa? Dengan cara puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut itu menghapuskan dosa hubungan suami istri siang hari itu kan termasuk menunjukkan bahwa apa namanya, bahwa puasa itu sebagai tebusan. Demikian juga seorang suami yang menzihar istrinya. Seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, anti alayya kazahri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Ini ucapan adalah ucapan dosa besar. Termasuk deretan dosa besar. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku, itu termasuk ucapan yang haram. Dan termasuk ucapan dosa. Tebusannya apa? Salah satu tebusannya adalah apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Orang yang melanggar sumpah. Melanggar sumpah itu termasuk dosa atau tidak? Dosa. Salah satu tebusannya apa? Adalah puasa 3 hari. Itu dalil menunjukkan bahwa apa? Puasa itu sebagai kafaro, sebagai penebus dosa, dan itu menunjukkan keutamaan dari puasa. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Bahwa puasa Ramadan itu wajibnya melihat dengan hilal, bukan dengan hisab. Bahwa puasa Ramadan itu wajib kita berpuasa itu dengan cara melihat hilal, bukan dengan cara penanggalan, bukan dengan cara hisab. Bukan dengan cara hisab. Kenapa? Karena semua riwayat yang datang kepada kita, karena ini puasa termasuk ibadah. Ibadah itu harus datang dengan dalil. Bukan datang dengan dzan, bukan datang dengan mengatakan bahwa teknologi lebih canggih daripada Muhammad, ya kan? Dia mengatakan bahwa mereka akan termasuk orang-orang yang sombong, yang mengatakan bahwa kami itu lebih pintar daripada Rasulullah. Rasulullah itu kan manusia biasa, manusia ummi yang buta huruf, sementara kami sudah bisa membaca. Sekian tahun kemudian akan terjadi gerhana, akan terjadi bahwa bulan itu akan sekian derajat. Itu dari sehingga mereka mengatakan bahwa kami lebih pintar daripada Rasulullah. Jadi cukup dengan penanggalan, hisab, kita sudah bisa menentukan puasa. Tidak. Ini adalah bentuk kesombongan. Kenapa? Karena kita katakan adalah apa? Hati-hati. Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka menyelisihi, mereka akan dikenakan, ditimpakan kepadanya musibah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpakan azab yang sangat pedih. Kemudian kalau misalnya kita dialog, kalau kita ngajak dialog ya, misalnya begini, hisab itu kan yang ditetapkan oleh Nabi SAW itu kan dengan cara apa? Melihat hilal. Melihat hilal itu adalah penetapan dari syariat. Sementara hisab itu kan penetapan dari manusia belakangan. Dari manusia belakangan. Artinya dari kita ketahui bahwa apa? Hisab itu kan munculnya hanya 10 tahun terakhir ini aja. Sebelum-sebelumnya itu enggak pernah ada. Iya kan? 80-an, 90-an ada enggak namanya hisab? Tahun 90-an enggak ada, iya kan? Hisab itu enggak ada tahun 90-an. Tahun 80-an ada enggak? Enggak ada yang namanya hisab tahun 80-an. Ada enggak hisab tahun 70-an? Enggak ada. Iya kan? Apalagi tahun 5 Hijriah, tahun 10 Hijriah, tahun kemudian sampai 1437 Hijriah, itu belum ada yang namanya para ulama, itu belum ada namanya perhitungan hisab. Dan itu hisab hanya ada di Indonesia. Dan itu hisab tidak digunakan di Saudi, tidak digunakan di, itu kan negara Arab. Nah, jadi kita katakan ini pertama, bahwa penetapan ru'ya itu adalah penetapan dari Nabi, bukan dengan cara hisab. Kalau misalnya dialog. Ini dialog yang sebenarnya paling bagus untuk kita bawa, misalnya begini. Apakah keterangan dari Nabi SAW itu sudah cukup atau belum? Keterangan dari Nabi SAW itu sudah cukup atau belum? Keterangan dari Nabi itu apa? Ru'ya. Apakah keterangan ru'ya dari Nabi SAW, penetapan puasa dengan cara melihat hilal, itu sudah cukup ataukah belum? Mereka akan menjawab, belum. Keterangan dari Nabi SAW itu belum cukup, sehingga perlu kita tambah yang namanya apa? Namanya hisab. Ya kan? Kemudian apa? Dibantah lagi, kita bantahnya. Lah terus, lah kalau hisab itu, kalau bilang keterangan dari Nabi SAW tidak cukup dan perlu ditambah dengan keterangan yang namanya hisab, lah terus keterangan hisab itu berasal dari mana? Keterangan hisab itu berasal dari mana? Kenapa? Karena sumber kita itu dari mana? Dari Nabi SAW, iya kan? Kalau Anda mengatakan apa tidak cukup keterangan dari Nabi, lah terus Anda keterangannya hisab itu dari mana? Kemudian tape, diam balik. Oh, enggak. Kita cukup dengan keterangan dari Nabi SAW. Kalau Anda mengatakan keterangan dari Nabi SAW sudah cukup, maka apa? Mestinya antum diam. Mestinya diam. Tidak usah komentari bahwa apa? Bahwa penetapan puasa dengan cara hisab. Tidak boleh Anda mengatakan bahwa puasa itu tidak perlu dengan cara ru'ya saja, tapi perlu dengan cara penetapan-penetapan yang lain. Ini mestinya antum diam. Diam, tidak boleh kemudian apa? Kenapa? Karena Islam, syariat Islam itu adalah apa? apa yang telah dikatakan oleh Islam, maka hendaknya kita diam. Itu dalil yang menunjukkan bahwa penetapan puasa dengan cara melihat hilal adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala qaal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in gummi 'alaikum fa syahru fa'uddu 30. Berpuasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal, fa in gummi 'alaikum. Kalau tertutupi oleh kalian, artinya tidak terlihat oleh kalian syahru, bulan itu, artinya tidak terlihat hilal, maka apa? Fa'uddu 30. Maka hitunglah atau genapkanlah bulan Syaban itu adalah 30 hari. Artinya kalau Anda tidak bisa melihat bulan Syaban, hilal pada bulan Syaban, maka genapkan bulan Syaban itu 30 hari. Taib, adapun penetapan puasa itu dengan cara tiga. Penetapan puasa itu dengan cara tiga. Yang pertama tadi apa? Dengan cara melihat hilal. Kalau hilal tidak terlihat, pakai cara yang kedua, yaitu apa? Apa cara yang kedua? Ikmal. Ikmal artinya apa? Menyempurnakan bulan Syaban itu 30 hari. Menggenapkan bulan itu adalah 30 hari. Ini pendapat yang paling kuat ya. Karena menggenapkan, kalimat menggenapkan. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang menunjukkan begini. Coba kita lihat hadisnya. Apa namanya? Karena ada riwayat yang menunjukkan begini, antum harus jeli ya bacanya. Fa ingumma alaikum faqdiru lahu. Ada riwayat yang lain membaca faqduru lahu. Kalau antum dihadapkan pada dua ucapan, kalau kalian tidak terlihat hilal, maka hadisnya mengatakan apa? Faqdiru lahu. Dalam riwayat yang lain faqduru lahu. Di dengan du. Di faqdiru artinya apa? Faqdiru ini adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah. Karena mengatakan bahwa kalau kalian tidak terlihat hilal pada bulan Syaban, tidak terlihat hilal, maka apa? Besok itu satu Ramadan. Kalau hari ini tidak terlihat hilal, maka besok itu satu Ramadan dengan membaca faqdiru lahu. Faqdiru artinya apa? Sempitkan. Sempitkan bulan Syaban itu 29 hari. 29 hari artinya apa? Besok itu sudah satu Ramadan. Tapi jumhur ulama membacanya faqduru lahu. Faqduru artinya apa? Genapkan, sempurnakan. Artinya apa? Berarti besok itu masih apa? Satu Ramadan atau bukan? Belum. Besok itu menggenapkan. Besok itu disempurnakan menjadi 30 hari. Sehingga ucapan hadis yang betul dalam membaca hadis adalah apa? Bacanya faqduru lahu, bukan dibaca faqdiru lahu. Kenapa? Karena kalau faqdiru itu maknanya sempitkan, dan itu bertentangan dengan hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini yang menyebutkan adalah fa'uddu salasin. Ya, genapkanlah sampai 30 hari. Kenapa? Karena kalau faqdiru berarti disempitkan. Jadi bulan Syaban itu hanya 29 hari, besok itu sudah 1 Ramadan. Tapi itu penetapan puasa yang pertama adalah dengan cara melihat hilal. Walaupun satu orang yang melihat hilal. Walaupun satu orang itu sudah bisa dijadikan penetapan. Jadi kalau awal Ramadan satu orang itu sudah cukup. Mana dalil yang menunjukkan satu orang itu sudah cukup menetapkan puasa? Banyak dalil yang menunjukkan. Di antaranya adalah apa? Adalah hadis dari Abdullah bin Umar yang disebutkan di dalam kitab Tara'an Nasu wal Hilal. Ketika orang-orang berdebat tentang hilal, fa akhbartu Rasulullah SAW. Saya memberitakan kepada Rasulullah. Saya memberitakan itu berapa orang? Satu orang. Siapa itu? Abdullah bin Umar. Iya kan? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, saya memberitakan. Berarti seorang diri. Seorang diri. Anni ra'aituhu. Bahwa saya telah melihat hilal. Satu orang. Fasoma. Kemudian dia berpuasa. wa amara an-nasa bi siyamihi. Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan orang-orang juga berpuasa. Jadi dalam hadis ini menunjukkan apa? Bahwa menetapkan puasa itu pertama dengan cara apa? Dengan cara melihat hilal walaupun apa? Yang melihat itu adalah satu orang. Walaupun yang melihat itu adalah satu orang. Kemudian yang kedua, kalau tidak terlihat hilal yang kedua adalah menyempurnakan bulan Syaban itu adalah 30 hari. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah sabiq, wa amma Syawal, adapun bulan Syawal, fala yasbutu dukhuluhu illa bi syahadatisnaini. Kalau bulan Syawal itu harus ada dua orang saksi. Tapi kalau puasa Ramadan cukup satu orang, tapi kalau masuknya bulan Syawal itu harus dua orang. Kenapa? Harus dua orang karena itu membatalkan puasa. Karena untuk membatalkan itu harus minimal dua orang. Tapi kalau misalnya penetapan maka cukup satu orang. Tapi ini jadi penetapan puasa itu ada tiga. Yang pertama tadi adalah dengan cara melihat hilal, yang kedua adalah menyempurnakan bulan Syaban 30 hari, dan yang ketiga adalah apa? Kalau puasa Ramadan cukup satu orang saksi yang melihat, kalau Syawal itu harus dua orang. Tapi itu dan semua riwayat yang menunjukkan di sini bahwa bahwa puasa Syawal itu harus dua orang. Seperti misalnya faqauluhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Apabila ada dua orang saksi, ada dua orang yang telah melihat, dua orang muslim yang telah melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah dan berbukalah. Kemudian di dalam hadis dari Abdurrahman bin Zaid dikatakan, wa illam narahu wa syahida syahida adlin. Jika telah melihat dua orang saksi adil, maka apa? Nasakna bi syahadatihima. Jadi ini dalil yang menunjukkan dua orang. Maka apa? Tapi ada riwayat yang menunjukkan bahwa satu orang, maka dikeluarkan puasa itu adalah cukup satu orang, tapi berbuka adalah minimal dua orang. Taib itu penetapan puasa. Kemudian siapa yang puasa itu wajib? Siapa yang kepada siapa puasa itu diwajibkan? Jadi puasa itu diwajibkan kepada siapa? Yang pertama, jadi ajmal ulama ala annahu yajibu shaum alal muslim. Bahwa puasa itu wajib yang pertama kepada orang siapa? Kepada yang pertama adalah muslim. Alal muslim itu yang pertama adalah muslim. Halaman 234 ya. Yang pertama alal muslim. Yang kedua adalah apa? Al-akil. Yang kedua adalah orang yang berakal. Yang ketiga adalah siapa? Al-baligh, adalah dewasa. Yang keempat siapa? As-sahih, artinya orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Kemudian yang kelima siapa? Al-mukim. Mukim berarti siapa? Apa artinya mukim? Penduduk, ya kan? Artinya penduduk, bukan musafir. Kemudian itu yang keberapa tadi? Al-mukim kelima. Yang keenam adalah apa? Tidak ada penghalang-penghalang. Sebagaimana? Artinya tidak ada penghalang-penghalang puasa. Apa penghalang puasa? Yaitu haid dan nifas. Yaitu wa yajibu an takuna al-mar'atu tahira minal haid wan nifas. Bahwa apa? Puasa itu diwajibkan kepada wanita yang suci dari haid dan nifas. Karena haid dan nifas termasuk apa? Tadi penghalang-penghalang puasa. Jadi itu kewajiban puasa diberikan kepada siapa? Berapa orang? 6. Sebenarnya ada tambahan yang lain seperti merdeka. Kalau merdeka berarti yang bukan siapa? Bukan budak. Budak itu kita katakan tidak ada kewajiban baginya puasa. Jadi yang wajib itu adalah merdeka, bukan budak. Taib. Adapun tidak wajibnya bagi yang tidak berakal, tidak berakal dan tidak dewasa, itu adalah hadis Nabi SAW, rufial qalam wan salasatin. Diangkat pena ini pada 3 orang, Yang pertama anil majnun hatta yufik, orang gila sampai dia waras. Wa anin naim hatta yastaiqit, orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sobi hatta yattalim, dan anak kecil sampai dia dewasa. Maka apa namanya, orang gila itu belum ada, tidak ada kewajiban baginya puasa. Sebagaimana anak kecil sampai dia dewasa itu tidak ada kewajiban. Cuma apa? Nah, cuma anak kecil itu disunahkan bagi wali untuk membiasakan. Kalaupun misalnya orang tua memerintahkan anaknya puasa, itu bukan dalam rangka kewajiban, tetapi dalam rangka untuk apa? Nah, pendidikan, supaya ketika dia dewasa itu tidak berat untuk berpuasa. Tapi itu orang yang wajib puasa. Yang berikutnya adalah apa? Adapun itu dalil tentang apa ya? Tentang orang yang berakal dan yang tidak berakal dan yang dewasa. Adapun dalil tentang siapa? Ada wujubi hal ghair sahih al-muqim. Adapun yang tidak wajib yaitu kepada orang yang sakit dan orang yang bukan mukim adalah liqaulihi ta'ala man kana maridan aw ala safarin faidatun min ayamin ukhar. Siapa yang sakit atau siapa yang safar, maka adalah dia mengganti pada hari yang lain. Artinya mafhumnya apa? Mafhumnya apa? Bahwa orang yang sehat itu wajib puasa. Orang yang mukim itu adalah wajib puasa. Karena orang yang sakit dan orang yang safar itu adalah apa? Adalah kita katakan bisa diganti dengan hari yang lain. Kalaupun orang sakit dan orang musafir itu puasa, sah gak puasanya? Sah puasanya. Kenapa? Karena yang dibolehkan, kenapa? Karena orang sakit dan orang yang musafir itu hanya apa? Dibolehkan dia tidak berpuasa. Atau dalam bahasa yang lain begini, ada berapa orang yang diberi keringanan tidak berpuasa? Ada berapa orang yang diberi keringanan tidak berpuasa? Ada berapa jumlahnya? Ada berapa jumlahnya orang yang diberi keringanan tidak berpuasa Ramadan? Misalnya A 9, B 11, ya kan, C 8, D 5, kemudian E 3. Ada berapa orang yang diberi keringanan tidak berpuasa? Jumlahnya ada 9. Yang pertama adalah orang sakit. Yang pertama adalah orang yang sakit. Sakit di sini maksudnya sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Sakit yang pertama adalah sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Itu pun dengan syarat. Ada 3 syarat kriteria sakit yang boleh tidak berpuasa. Sakit yang pertama adalah apa? Sakit yang apabila dia berpuasa, kemudian apa? Penyakitnya tambah parah, iya kan? Yang kedua, kesembuhannya jadi lama. Yang ketiga adalah apa? Memberikan pengaruh langsung ke fisik, iya kan? Ketika dia ini sakit, ini kriteria sakit yang boleh dia tidak berpuasa. Ini sakit yang pertama. Yang kedua, orang yang kedua diberi keringanan tidak berpuasa adalah sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau disebutkan apa? Sakit menahun, sakit tahunan, sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Siapa? Ini kita katakan ada orang yang dia lahir sudah lahir sampai dia usianya 17 tahun itu masih panjangnya 1 meter. Ya kan? Masih di atas tempat tidur, belum bisa makan sendiri, belum bisa ini. Padahal usianya sudah berapa? 17. Ya kan? Usianya sudah ada yang 20 tahun. Ya kan? Maka sakit yang seperti ini, kita katakan sakit yang sepanjang masa, maka itu apa? Tidak ada kewajiban baginya puasa. Orang yang ketiga yang diberi keringanan siapa? Orang ketiga dan keempat adalah siapa? Wanita hamil dan menyusui. Yang diberi keringanan tidak berpuasa, wanita hamil dan menyusui. Kemudian yang ke itu berapa? 3, 4. Kemudian yang kelima enam adalah wanita haid dan wanita nifas. Kemudian yang tujuh delapan adalah apa? Laki-laki dan wanita yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Kemudian yang kesembilan yang diberi keringanan tidak berpuasa, itu adalah siapa? Adalah musafir. Musafir. Tapi itu sembilan orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Taib. Mana yang lebih utama bagi orang yang musafir? Bagi orang yang musafir itu berbuka atau berpuasa? Orang musafir itu berarti ada tiga hukum bagi orang musafir itu ketika sedang berpuasa. Yang pertama, musafir itu diberi pilihan. Artinya boleh dia memilih antara berbuka dan berpuasa. Kuat atau tidak kuat, itu diberi pilihan. Itu yang pertama. Orang musafir itu silahkan dia memilih antara berbuka atau berpuasa. Yang kedua, jika safar itu mendatangkan masakkah, jika safarnya mendatangkan masakkah, menyulitkan bagi dia dengan safarnya, maka berbuka itu adalah lebih baik. Berbuka itu adalah lebih utama. Tapi kalau safarnya itu tidak mendatangkan masakkah, artinya dia safar, tidak ada masakkah sama sekali, tidak memberatkan dengan dia tetap berpuasa, maka apa? Berpuasa itu adalah lebih baik baginya. Ini apa? Tiga hukum bagi orang yang musafir. Sebagaimana disebutkan di sini, wa ayyuhuma afdal al-fitr aw as-shaum. Mana yang lebih utama bagi musafir? Apakah berbuka ataukah dia berpuasa? Wa illam yajid al-maridu wal musafir masaqqa. Jika orang sakit dan orang musafir itu tidak mendapati masaqqa dengan puasa, maka berpuasa itu adalah lebih utama. Wa in wajada masaqqa, jika orang sakit dan orang yang safar itu mendapati masaqqa, maka fal fitru afdal. Maka berbuka itu adalah lebih utama. Dalilnya adalah hadits Anabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qal, kunna nagsu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Dulu kami berpuasa bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Faminna sha'im wa minnal muftir. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Fala tajidu as-sha'im 'alal muftir. Dan kita tidak dapati orang berpuasa mencela orang yang berbuka, wala al-muftir 'ala sha'im, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Yarawna anna man wajada quwwa, dan mereka menganggap bahwa siapa yang mendapati kuat berpuasa, siapa yang mendapati dia kekuatan untuk dia berpuasa, fa inna dzalika hasan, maka itu adalah lebih baik. Wa yarawna anna man wajada dha'fan, dan berpendapat bahwa siapa yang mendapati dia kelemahan, mendapati dirinya lemah, fa aftara, maka berbuka pada saat itu hasan, itu adalah lebih baik. Tapi ini adalah apa? Tidak wajibnya orang sakit dan orang musafir. Adapun tidak wajibnya kepada orang yang haid dan nifas adalah berdasarkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa idza hadat, bukankah bagi wanita apabila wanita itu haid, lam tusalli wa lam tasum, tidak salat dan tidak puasa, fadzalika nuqsanu diniha." Dan itu menunjukkan kekurangan dari agamanya. Nah, tetapi kalau wanita haid dan nifas itu tetap puasa, apa hukumnya wanita haid dan nifas tetap puasa? Hah? Kalau wanita haid dan nifas itu tetap dia puasa, apa hukumnya? Maka hukumnya adalah apa? Sanggah puasanya? Tidak sah puasanya. Dan ada enggak dosa bagi dia kalau dia berpuasa? Ada. Jadi dia tidak sah puasanya dan dia berdosa. Dia berdosa, wanita haid dan nifas kalau tetap berpuasa, maka itu tetap dihitung dosa. Jadi tidak sah puasanya dan tetap dihitung dosa. Kalaupun dia berpuasa, maka itu wajib dibayar, diqadha. Tetap harus diqadha, harus diganti. Artinya kalau dia berpuasa itu tetap harus diganti. Ya kan? Sudah hukumannya ada berapa? Tiga. Ada tiga hukuman wanita haid itu berpuasa. Yang pertama, kalaupun dia berpuasa ya, itu ada tidak sah. puasanya. Yang kedua, apa tadi? Dosa. Yang ketiga, tetap disuruh mengqadha puasanya yang dia lakukan. Tetap disuruh mengqadha ketika pada hari yang lain. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala qalat, kunna nahidu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dulunya wanita-wanita haid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanumaru biqada'i shaum, dan kami diperintahkan mengqadha shaum, wala nu'maru biqada'i shalah, dan kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Kemudian yang berikutnya siapa? Yang diberi keringanan yang tidak berpuasa adalah apa? Asy-syekh al-kabir wal mar'atul ajuz. Adalah laki-laki dan wanita yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Yang tidak lagi berpuasa. Maka bagi mereka yang laki-laki dan wanita yang sudah tua, lanjut usia dan sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka tidak ada kewajiban puasa baginya. Tapi bukan berarti gugur kewajiban puasanya, tidak. Tapi apa? Harus diganti dengan yang lain. Yaitu apa? Apa kewajibannya orang laki-laki dan nenek-nenek yang sudah tua? Tidak mampu berpuasa adalah membayar fidyah. Adalah membayar fidyah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yaitu adalah membayar fidyah. Nah, setiap harinya adalah orang miskin. Siapa alladzina la yutiqunahu? Adalah Ibn Abbas menafsirkan bahwa dia adalah asy-syekh al-kabir wal mar'atul ajuz. Nenek-nenek dan kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua, la yastati'ani yasuma. Yang keduanya tidak mampu lagi berpuasa, fal yutimani makana kulla yawmin miskina. Yaitu keduanya adalah keduanya memberikan makan setiap harinya adalah seorang miskin. Kemudian yang berikutnya yang diberi keringanan yang berikutnya adalah al-hubla wal murdi. Al-hubla wal murdi. Siapa? Wanita hamil dan menyusui. Al-hubla artinya wanita hamil, al-murdi wanita menyusui. Wanita hamil dan menyusui diberi keringanan tidak berpuasa. Nah, diberi keringanan. Apakah khafat ala auladihima? Apakah keduanya khawatir pada janin yang dikandungnya atau bayi yang sedang dia susuinya? Nah, atau khawatir pada dirinya sendiri? Jadi wanita hamil dan menyusui, apakah dia khawatir pada dirinya sendiri atau dia khawatir kepada apa? Kalau hamil, janin yang dia kandungnya, ketika dia menyusui, dia khawatir kepada bayi yang sedang dia susui. Itu sama. Adalah apa? Kalau dia apa keringanan yang diberikan bagi wanita hamil dan menyusui? Adalah apa? Falahumal fitru. Maka keduanya boleh dia berbuka. Keduanya boleh berbuka. Tapi dia punya kewajiban apa? Membayar fidya wala qada alaihima, dan tidak ada qada baginya. Tidak ada qada baginya. Kenapa? Karena memang para ulama itu ada tiga. Ada tiga pendapat bagi wanita hamil dan menyusui. Pendapat yang pertama mengatakan apa? Wanita hamil dan menyusui wajib qada. Wajib qada. Ini adalah pendapatnya kebanyakan ulama fikih. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui itu hanya wajib fidya. Ini lebih banyak diikuti oleh ulama muhaddisin. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui wajib qada dan wajib fidya. Siapa yang berpendapat ini? Ini adalah pendapatnya Syekh Shalih Fauzan, kemudian juga termasuk Syekh Nasr As-Sa'di. Syekh Nasr As-Sa'di berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui itu adalah wajib qada sekaligus membayar fidya. Berarti ada tiga pendapat. Yang dikuatkan di sini dalam kitab ini dari Al-Wajiz itu adalah apa? Hanya wajib membayar fidya. Kenapa? Karena sama mengikuti gurunya. Syekh Albani mengatakan bahwa membayar fidya saja. Dan hampir semua murid-murid Syekh Albani termasuk Syekh Ali Hasan, Syekh Salim Al-Hilali, semuanya berpendapat wanita hamil dan menyusui adalah cukup membayar fidya. Tidak perlu mengqadha. Cuma di sini nanti ada bahasa dalam tanda petik, ada bahasa politik. Saya katakan ada bahasa politik. Bahasa politiknya bagaimana? Misalnya begini, kalau dianya orang dianya miskin misalnya. Kalau orang miskin, kira-kira kalau suruh milih yang mana? Hah? Kalau orang miskin disuruh milih, kalau disuruh milih dia milih apa? Maka dia akan memilih qadha. Iya kan? Wanita hamil dan menyusui dan dia orang miskin, maka dia akan memilih apa? Mengqadha. Kenapa? Karena qadha itu adalah mudah bagi dia. Karena dia sudah terbiasa puasa. Iya kan? Tapi kalau orang kaya, kira-kira orang kaya dia akan memilih yang mana? Dia akan bayar fidyah. Iya kan? Dia akan memilih membayar fidyah. Kenapa? Karena suruh mengqadha berat. Nah, ini. Kira-kira boleh enggak memilih seperti ini? Hah? Ya orang miskin atau misalnya nasihati. Kalau miskin ya sudah, ambillah yang pendapat yang mengatakan qadha. Kalau orang kaya, ambillah pendapat yang mengatakan apa? Membayar fidyah. Karena buku ini kan tidak menjelaskan orang kaya dan miskin, iya kan? Iya kan? Tidak menjelaskan. Kenapa? Karena dia mengatakan apa? Bahwa wanita hamil dan menyusui itu adalah kewajibannya adalah membayar fidyah. Nah, kalau dia miskin, suruh bayar fidyah, kapan dia membayar? Kapan dia bisa ngasih bayar fidyah? Sementara dirinya sendiri sulit, susah untuk makan. Ya kan? Maka apa? Maka para ulama menyatakan ya sudah, dia memilih yang pendapat yang mengatakan dia qadha, memilih qadha. Bagi mereka yang mengatakan fidyah, ya memilih yang fidyah. Tapi ini wallahu taala a'lam. Kalau begitu begini. Tadi ada berapa orang yang diberi keringanan tidak berpuasa? Ada 9. Ada 9. Kalau begitu, bagi mereka yang meninggalkan puasa, ada berapa kewajibannya? Ada berapa kewajiban orang yang meninggalkan puasa? Ada A, 5. B, 7. C, 4. D, 3. E, 1. Ada berapa kewajiban orang yang meninggalkan puasa? Hah? Apa itu? Kewajiban orang yang meninggalkan puasa itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, nah kalau kita perhatikan yang di sini. Yang pertama apa tadi? Qadha. Iya kan? Iya kan? Kewajibannya apa? Orang yang meninggalkan puasa itu kewajibannya apa? Mengqadha. Pertanyaan, siapa yang wajib qadha? Yang pertama dari 9 itu, yang pertama siapa? Orang sakit tadi, iya kan? Orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, itu yang wajib qadha. Yang kedua siapa yang wajib qadha? Orang musafir. Yang ketiga wanita haid. Yang keempat wanita nifas. Tapi itu yang wajib qadha. Yang kedua, bagi mereka yang meninggalkan puasa, kewajiban yang kedua adalah apa? Membayar fidyah. Sekarang pertanyaan, siapa yang wajib membayar fidyah? Yang pertama adalah sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, iya kan? Yang kedua, hamil. Ketiga, menyusui. Keempat, 5, laki-laki dan wanita yang sudah tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Kemudian itu kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga adalah qadha dan fidyah. Qadha dan fidyah. Siapa mereka ini? Orang yang sengaja tidak mau membayar puasa sebelumnya. Orang yang sengaja tidak mau membayar puasa setahun yang lalu, dia meninggalkan puasa. Tidak mau dibayar sampai masuk Ramadan berikutnya. Apa? Maka para ulama menyatakan dia wajib qadha dan wajib membayar fidyah. Demikian juga wajib qadha dan fidyah bagi mereka yang hamil dan menyusui, dalam salah satu pendapat. Ya kan? Dalam salah satu pendapat, yaitu apa? Wanita hamil dan menyusui, itu wajib qadha dan wajib membayar fidyah dalam satu pendapat. Pendapatnya siapa tadi yang saya sebutkan? Adalah Syekh Shalih Fauzan dan juga Syekh Nasir As-Sa'di. Taib. Kewajiban yang keempat bagi mereka yang meninggalkan puasa adalah apa? Wajib taubat. Iya kan? Itu yang paling pokok. Bagi siapa itu yang wajib taubat? Orang yang sengaja meninggalkan puasa. Iya kan? Bagi mereka yang sebelumnya tidak pernah puasa, maka itu harus taubat. Taubatnya dengan cara apa? Dia harus berpuasa. Taib. Itu adalah apa? Adapun membayar fidyah itu sendiri, adalah apa? Memberi makan setiap harinya seorang miskin, yang kita makan setiap harinya sampai kenyang. Sampai kenyang. Itu kita ngasih makan kepada orang miskin setiap harinya satu orang, itu sampai mereka kenyang. Sampai mereka kenyang. Kalau dikasih bungkusan kira-kira cukup atau tidak? Dikatakan fidya. Nasi bungkusan itu dikatakan cukup enggak untuk dikatakan dia membayar fidya? Nasi bungkus? Nasi bungkus dilihat juga ya kan? Nasi bungkus, nasi kucing ya. Hah? Tinggal dilihat juga bungkusannya. Kalau bungkusannya masya Allah satu bungkus dua porsi nasi, nah, iya kan? Mungkin. Tapi sekarang secara umum aja lah. Kalau kira-kira nasi bungkus, yang kira-kira nasi bungkus itu sudah dikatakan cukup membayar fidyah atau belum? Hah? Cukup ya? Cukup. Itu bagi yang merasa cukup. Nah, itu kita katakan, maka para ulama mulai berbicara. Bahwa apa? Bahwa yang namanya ngasih makan fidyah itu adalah kasih makan sampai dia kenyang. Lah kalau satu bungkus belum kenyang, sudah dikatakan membayar fidyah? Hah? Oh, kasih minum yang banyak ya. Allah katakan fa fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah memberi makan orang miskin. Bukan memberi minum. Ingat, kalau makan sudah pasti ngasih minum. Kaidah ya. Ini kaidah berpikir. Kalau ngasih makan sudah pasti dengan minum. Tapi kalau ngasih minum mesti ngasih makan? Belum. Itu bedanya. Makanya Allah tidak mengatakan apa? Falyasrab. Tidak dikatakan falyasrab, tapi dia katakan apa namanya? Fafidiyatun ta'amu miskin. Tidak dikatakan fafidiyatun syarabu miskin. Karena makan sudah pasti harus dengan minum. Itu harus di jangan wah ini kan ayatnya kasih makan, enggak usah ngasih minum, biar seret sekalian. Enggak boleh, iya kan? Jadi ngasih makan itu sama dengan ngasih minum. Tapi itu memberi makan. Jadi setiap hari satu orang, satu kali makan. Jadi kalau 30 hari ya 30 orang sekali makan, jangan tiga kali makan. Yang dimaksud membayar fidyah adalah sekali makan. Jadi paling enak itu adalah apa? Antum buatkan suruh makan dia sampai kenyang. Ya kan? Makan sudah makan sampai kenyang itu adalah fidyah. Karena kalau dibungkus itu ya tinggal dilihat aja. Kalau yang antum kasih porsinya itu adalah orangnya dia merasa kenyang, maka itu sudah cukup. Tapi kalau belum, ya kan, maka harus milih-milih juga. Taib, sekarang rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Adalah niat. Berdasarkan sabda Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Jadi tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas. Artinya dengan niat ikhlas. Demikian juga sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua dari puasa, al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Menahan dari segala yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri dari terbit fajar as-shadiq. Jadi min tulu'il fajri walaupun tidak ada kalimat as-shadiq. Kenapa? Karena al-fajr kalau dimutlakan maknanya adalah as-shadiq. Maksudnya min tulu'il fajri artinya apa? Dari terbit fajar itu maksudnya masuknya waktu subuh. Masuknya waktu subuh ila ghurubis syamsi sampai terbenamnya matahari. Mana dalil yang menunjukkan? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fal'ana basyiruhunna. Wa bataghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Makanlah dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Sampai terlihat benang putih dari benang hitam pada waktu subuh. Tsumma timmu siyama ilal lail. Kemudian apa? Sempurnakan puasa itu sampai al-lail. Al-lail itu tafsirannya adalah ghurubis syams. Bukan sebagaimana tafsirannya orang Syiah. Orang Syiah ketika ayat ini dia mengatakan atimmu siyama ilal lail. Artinya sempurnakan puasa itu sampai malam hari. Malam hari itu dia katakan apa? Kalau orang Syiah itu malam hari sampai Isya. Mereka berbuka itu kalau sudah Isya. Kalau maghrib belum berbuka. Kenapa? Karena itu belum masih Kalau maghrib masih apa? Masih sore, belum malam. Kenapa? Karena maghrib itu kan matahari masih terlihat, masih ada mega merah, iya kan? Masih ada mega merah, dan itu orang Syiah mengatakan itu belum malam. Kenapa? Karena mereka memahami atimu siyama ilal lail, berpuasa itu sampai malam hari. Bahkan mereka mengerjakan itu sampai malam itu sudah lewat, iya kan? Malam itu sudah berlalu. Jadi minimal mereka itu berbuka itu isya. Jadi mereka tidak berbuka, beda dengan Islam. Nah, Islam, iya kan? Karena saya katakan bahwa mereka bukan, jadi kita katakan bahwa mereka bukan Islam. Maka apa? Al-lail yang dimasukkan di sini adalah apa? Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW. Ini dalil yang menunjukkan apa? Pentingnya kita belajar sunnah. Tidak boleh kita mencukupkan dengan apa? Dalil itu dengan Al-Quran tok. Tidak boleh dengan Al-Quran saja kita sudah mencukupkan dengan syariat Islam, dengan Al-Quran saja itu tidak cukup. Coba kalau mereka memahami hanya Quran saja tidak dari Nabi, mereka akan berpuasa itu sampai kapan? Sampai malam, iya kan? Al-lail itu dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa berbuka itu sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Itu adalah apa? Ini kita menahan berpuasa itu mulai dari terbit fajar, dari subuh sampai terbenamnya matahari. Adapun yang membatalkan puasa, walladzi yuftiru bihi as-shaim, adapun yang membatalkan puasa itu ada 6. Yang disebutkan di dalam buku ini ada 6. Yang pertama adalah, yang pertama dan kedua, al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Berarti kalau makan dan minum tidak sengaja, maka apa? Batal atau tidak? Tidak batal. Justru itu adalah nikmat. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberi dia makan, Allah sendiri yang memberi dia minum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa shaim, siapa yang lupa sementara dia sedang berpuasa, fa akala aw syariba, dia makan kemudian dia minum, falyutimma shaumahu, hendaklah dia sempurnakan puasanya, wa innama fa innama atamahullahu wa saqahu, karena Allah yang telah memberi dia makan, Allah yang telah memberi dia minum. Pembatal puasa yang kedua, alqai amdan. Yang ketiga pembatal puasa yang ketiga adalah apa? Muntah dengan sengaja. Kalau muntah dengan sengaja, maka itu adalah batal. Muntah dengan sengaja itu maksudnya apa? Ya muntah disengaja, dimuntahkan. Nah, tenggorokannya disogro-sogro supaya keluar di apa namanya, atau dia membuat dirinya muntah itu. Tapi kalau muntahnya karena mabuk perjalanan, muntahnya karena mencium bau tidak sedap, muntah karena misalnya apa namanya, sakit, jadi karena sakit masuk angin, muntah karena apa namanya ngidam, itu apa? Maka kita katakan muntah seperti ini batalkan puasa atau tidak? Tidak. Jadi muntah karena mabuk perjalanan, muntah karena ini bukan termasuk pembatal. Yang membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Tidak ada qadha dan tidak ada kafarah. Kemudian yang keempat dan kelima pembatal puasa adalah al-haid wan nifas, darah keluarnya darah haid dan darah nifas. Yang keenam adalah al-jima. Yang keenam adalah jima, adalah hubungan suami istri. Ini adalah pembatal puasa. Sebenarnya ada pembatal puasa yang lain, yang ketujuh yang tidak ada khilaf. Ini yang kita katakan yang tidak ada khilaf diantara para ulama, seperti misalnya keluar air mani. Mengeluarkan air mani. Beda keluar air mani dengan mengeluarkan air mani. Sama enggak? Tidak ya. Kalau keluar air mani bisa jadi apa? Karena mimpi. Iya kan? Bisa jadi karena mimpi. Dan mimpi itu bukan termasuk pembatal puasa. Artinya keluar air mani karena mimpi bukan termasuk. Tapi kalau mengeluarkan air mani dengan cara apa? Baca buku, nonton film, atau misalnya apa namanya, onani, masturbasi. Yang keenam tadi apa? Mengeluarkan air mani. Karena mengeluarkan air mani seperti onani, masturbasi, itu termasuk pembatal puasa. Pembatal puasa. Adapun juga nanti yang karena kitab ini itu kebanyakan diikuti oleh ulama muhaddisin. Tapi kalau ulama fikih masih ada yang lain seperti misalnya apa? Misalnya hijama, bekam, itu termasuk pembatal puasa. Kalau ulama muhadisin, hijama itu termasuk perkara yang boleh. Berbekam itu termasuk yang dibolehkan. Tapi yang berikutnya adalah adab-adab berpuasa. Adab-adab berpuasa di halaman 239. Adab-adab berpuasa disunahkan bagi orang yang berpuasa yuraya fi siyamihi al-adab at-taliya. Dan bagi orang yang berpuasa itu memperhatikan adab-adab berikut ini. Yang pertama, adab yang pertama ketika bagi orang yang berpuasa itu adalah sahur, adalah makan sahur. Yang keliru besar, kesalahan dalam memahami dari kalangan kaum muslimin, itu sahur itu artinya makan atau artinya waktu? Hah? Sahur itu artinya makan atau artinya waktu? Hah? Adalah yang benar adalah waktu. Sahur itu adalah kaitannya dengan waktu. Waktu itu adalah apa? Sahur, waktu sahur adalah waktu diantara fajar kadzib dengan fajar shadiq. Waktu sahur adalah waktu yang diantara apa? Diantara fajar kadzib dengan fajar shadiq. Atau dalam bahasa yang sering saya sampaikan, bahwa ketika mengatakan imsak, imsak, imsak, itulah waktu sahur yang paling bagus. Itu ketika imsak, imsak itu kan imsak, imsak, maka kita katakan itulah waktu sahur yang paling bagus. Artinya kalau Anda makan pada saat itu yang paling bagus. Ya kan? Maka itulah yang disebut dengan sahur. Kalau jam 3 disebut makan sahur? Hah? Jam 3 disebut makan sahur? Tidak, disebut makan malam. Iya kan? Jam 3 itu masih makan malam. Jam 2 itu masih makan malam. Apalagi jam 10 dijama. Iya kan? Sudahlah saya makan jam 10 aja, enggak usah dibangunin saya makan sahur. Saya puasa dari jam 10 sampai jam 6 sore. Iya kan? Dari jam 10 malam, jam 22 sampai pukul 18 dia berpuasa. Iya kan? Padahal makan sahur itu sebagai jembatan, sebagai jembatan untuk dia apa? Berpuasa itu tidak terlalu lama. Iya kan? Kalau subuhnya jam 4, bukannya jam 6 sore, itu kan berarti dia berpuasa berapa? 14 jam, iya kan? 14 jam. Tapi kalau dia makan sahurnya jam 10 malam, berbukanya jam 18, wah itu ada 20 jam dia berpuasa. Ngalahin orang Belanda. Iya kan? Ngalah-ngalahin orang Belanda berpuasa, iya kan? Di Indonesia kita waktu kita adalah rata-rata berpuasa 14 jam, kok memilih berpuasa 20 jam. Iya kan? Belum sampai baru jam 11 siang udah mulai ribut, iya kan? Karena berpuasa dari jam 10 malam, maka makan sahur itu yang paling bagus adalah apa? Diakhirkan menjelang subuh. Kalaupun misalnya jam 3 kita sudah makan karena kita sudah bangun jam 3, ya sudah, begitu kita imsak maka makan sahur. Makan sahurnya tidak makan lagi, tapi apa? Minum air putih. Kalau enggak apa? Pakai kurma ajwa. Kalau tidak ada kurma ajwa, kurma rutab. Rutab yang baru dipetik dari pohonnya ya. Warnanya kuning, hijau. Itu hijau coklat. Ada yang masih rutab. Kemudian kalau tidak ada rutab, ya sudah kurma, kurma. Kurma itu kan tamar itu kan yang sudah kering. Keringnya sudah setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ya kan? Kita katakan keringnya, karena yang dijual yang di pasar itu kan sudah kering. Antum pernah ngecek berapa tahun yang lalu keringnya itu? Kan belum pernah, ya kan? Apalagi kalau sudah dikemas baru sudah jadi kurma, sudah dikemas jadi sudah di plastik kedap udara, yaitu memang apalah itu bisa lebih tahan lama. 5 tahun yang lalu itu sudah dikemas. Belum laku sampai sekarang misalnya, iya kan? Tapi itu kamar, tamar. Kalau tidak ada, baru minum air putih. Itu kalau ketika imsak, maka tidak mesti harus makan ya. Kalau misalnya apa namanya makan sahur. Tapi ini sahur, ini termasuk adab. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada barokahnya. Kemudian yang kedua, adab yang kedua bagi orang yang berpuasa, al-kafu anil lagwi war rafath. ya, menahan untuk tidak mengucapkan kata-kata al-lagwi, kata-kata yang sia-sia, warrafat, dan kata-kata kotor. Kata-kata sia-sia, al-lagwi itu kata-kata yang tidak ada faedahnya, ya kan? Nah, tidak ada faedahnya mengucapkan kata-kata sedang berpuasa, dan juga ar-rafas tidak mengucapkan kata-kata kotor. Tidak mengucapkan kata-kata semua kebun binatang keluar. Ya kan? Berpuasa kok yang keluar kebun binatang. Ya kan? Berpuasa kok yang keluar, ya apa namanya, kata-katanya itu adalah yang kata-kata, ima kata-kata itu adalah kata-kata yang haram. Ya kan? Menuduh, mencela orang lain, apa namanya, mencaci maki orang lain. Nah, kemudian atau ucapan yang sia-sia. Ucapan yang sia-sia itu adalah dia mengucapkan kata-kata, menghafalkan kata-kata yang itu adalah seperti misalnya ya yang bukan lafaz-lafaz dari Islam. Yang bukan lafaz-lafaz dari Islam. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga adalah al-jud wa mudarasatul Quran. Adalah dermawan, ya, orang yang berpuasa ketika apa namanya? Hendaklah dia dermawan dan juga mudarasatul Quran. Jadi banyak belajar Al-Quran. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu menghabiskan waktunya itu bulan Ramadan itu hanya khusus untuk Quran, tidak ada yang lain. Jadi hanya Quran. Jadi membaca Quran, hatam, hatam, hatam, pokoknya baca Quran. Sampai ada yang hatam itu sampai berapa kali? Sampai 10 kali dalam sebulan. 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam, 3 hari hatam, 1 bulan 10 kali. Ya kan? Itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi kita apa namanya untuk bulan Ramadan adalah dermawan. Dermawan ini, dermawan itu banyak ya. Antum baca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Salim Bahjatun Nadirin, itu kalimat dermawan itu, dermawan yang paling tinggi itu adalah dermawan dengan jabatan. Itu dermawan dengan jabatan itu yang paling tinggi. Kalau dermawan dengan harta itu hitungannya belasan sekian, nomor sekian. Kalau antum berinfak dengan sedekah dengan harta benda, dermawan dengan harta benda itu nomor sekian. Ya kan? Nomor belasan sekian. Yang dihitung adalah apa? 10, dari 1 sampai 10 itu bukan harta benda. Dermawan, dermawan dengan jabatan, dermawan dengan ilmunya, yang kedua nanti dermawan dengan apa namanya kedudukan dia. Kalau jabatan itu misalnya dermawan seperti presiden ya 24 jam ngurusi umat ini, itu dermawan dengan jabatan dia. Jabatan dia, tidak dengan jabatan itu kemudian apa? Dia jadi pelit untuk ketemu dengan rakyatnya. Tapi itu dermawan, nanti antum bisa baca dermawan. Jadi bukan hanya sekedar dermawan dalam arti harta benda. Kemudian yang keempat adalah menyegerakan berbuka puasa. Ini adab yang berikutnya adalah menyegerakan. Artinya begitu matahari sudah tenggelam, fakad aftar shaim. Maka hendaklah dia, hendaklah bagi orang yang berpuasa itu berbuka. Kemudian yang kelima, adab yang kelima adalah berbuka dengan apa yang mudah bagi dia. Nah, mudah yang ini sebenarnya bukan yang mudah ya. Berbuka bagi yang mudah bagi dia dapati. Yang saya katakan bagi mudah yang saya dia dapati, karena mudah itu kalau orang Arab ya misalnya kurma ajwa ya mudah bagi mereka. Kurma ajwa. Kalau kita kurma ajwa 1 kilo 300 ribu siapa yang mau beli? Iya kan? Mau beli kurma ajwa 1 kilo 350 ribu. Iya kan? Itu pun makan 1 kilo enggak kenyang-kenyang, iya kan? Kenapa? Karena kurma, namanya kurma ajwa. Walaupun itu kurma Nabi. Nabi SAW kalau kurma ajwa satu kali makan, satu biji, itu bisa 2-3 hari dia gak makan. Ya kan? Kalau kita makan 1 kilo kayaknya makan biasa. Ya kan? Jadi kayak dihitung snack, camilan. Jadi bukan makan. Ya kan? Kalau gak makan nasi, belum kenyang. Gitu. Tapi makan yang mudah bagi kita, yang artinya kalau pengen mendapatkan sunnah dari Nabi adalah mengikuti yang di kurma ajwa, kalau tidak ada rutab, kalau tidak ada rutab dengan tamar, kalau tidak ada baru air putih. Jadi ketika berbuka ada gorengan, ada tahu, ada ini, ada gorengan semuanya, ada pisang goreng, ada tahu susur, tahu bunting, bakwan, kemudian ada apa namanya telo pendem, ya kan, singkong, kemudian apa, air putih, maka milih pertama air putih. Wah, nanti saya kalah duluan di sini, tahunya habis, ya kan? Nanti tahunya habis, udah tahunya dilirik-lirik, Ternyata saya minum air putih, orangnya mendahulukan tahu. Akhirnya besok saya udah, saya ambil tahunya dulu baru pegangi. Nah, ya kan. Jadi tangan kiri, tangan kanan sudah megang, itu juga bukan termasuk adab. Kalaupun dia makan tahu ya sudahlah, kasih apa namanya? Berikan namanya itsar, mendahulukan orang lain. Ya kan, atas dirinya sendiri. Kemudian yang keenam adalah doa indal fitri, berdoa ketika sedang berbuka. Apa doanya ketika sedang berbuka? Zahabat dhama'u wa batallatil wuruqu wa sabatal ajru insya Allah. Taib, yang ke sebenarnya yang ketujuh adalah mendoakan orang yang ngasih makan. Itu termasuk adab, mendoakan orang yang ngasih makan. Apa doanya yang kita, kalau kita mendoakan kepada orang yang ngasih makan? Akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaika wa aftara indakumus sha'imun. Itu doa ketika kita mendapati makanan berbuka. Kita doakan kepada mereka yang ngasih makan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Apa yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa? Yang pertama adalah al-ghuslu lit-tabarrud. Mandi karena mandi segar. Mandi itu kan ada mandi sumuk, mandi segar, mandi biasa, mandi sudah, mandi adat, mandi kebiasaan. Atau mandi supaya pengen badannya segar, pengen boleh, itu boleh bagi orang yang sedang berpuasa. Jangankan mandi, berendam satu hari juga boleh. Berendam di air supaya badannya dingin, enggak ada masalah, ya kan. Itu berendam atau masuk kulkas, ya kan. Tapi maksudnya apa? Untuk mendinginkan badan itu boleh ketika sedang berpuasa. Kemudian yang kedua yang dibolehkan bagi sedang berpuasa itu adalah matmada wal istinsak. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam mulut dan hidung. Tapi apa? Jangan disedot kuat-kuat. Kalau masukkan air di hidung jangan kuat-kuat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa balik fil istinsaki lan takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah kalian menghirup air kecuali dalam kondisi berpuasa. Ya, maksudnya kumur-kumur itu boleh supaya mulutnya tidak kering. Ya kan? Tapi jangan menyelam sambil minum air, ya kan? Pepatah itu tidak berlaku untuk di bulan Ramadan. Ya kan? Jangan dipakai pepatah itu di bulan Ramadan, itu enggak berlaku. Menyelam sambil minum air, berenang sambil minum air. Ya kan? Kalau tertelan ya enggak ada masalah, tapi kalau sengaja maka itu batal. Kemudian yang ketiga, yang dibolehkan bagi orang sedang berpuasa adalah hijama, berbekam. Bekam. Adalah berbekam. Bekam artinya mengeluarkan air, mengeluarkan darah pada anggota badannya, mengeluarkan darah. Baik itu bekam kering maupun bekam basah sama. Hijama jafa atau hijama yang basah artinya yang mengeluarkan darah, itu dua-duanya adalah termasuk boleh. Karena ini karena pakai ulama muhadisin. Yang keempat, termasuk yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa adalah al-qubla wal mubasyarah. Mencium istri dan mubasyarah. Mubasyarah itu muqaddimah, al-jima. Jadi pemanasan, pemanasan. Boleh. Yang tidak boleh cuma satu, jima, hubungan suami istri. Yang lain boleh. Mencium istri, tapi mencium bukan mulut dengan mulut ya. Itu bukan mulut dengan mulut. Mencium istri maksudnya keningnya, pipinya, tangannya, boleh. Adapun yang tidak boleh adalah mencium mulut, itu enggak boleh. Mulut dengan mulut enggak boleh. Itu enggak boleh sama sekali. Sebagaimana Nabi SAW ketika sedang berpuasa, yukabbilu wa yubasyir. Adalah mencium dan apa namanya pemanasan. Nah, sementara dia dalam kondisi dengan syarat apa? Jangan sampai keluar air mani. Kalau keluar air mani maka itu batal. Silakan Anda mencium istri, misalnya mencium artinya sampai kemudian syahwatnya, tapi apa? Kalau itu mengeluarkan air mani maka itu batal. Tapi kalau tidak mengeluarkan air mani maka enggak apa-apa. Sebab apa Nabi SAW mengatakan ana amla ka kulli irbi. Saya lebih mampu menahan syahwat daripada kalian. Artinya apa? Kalian jangan coba-coba. Kalau kalian coba-coba dan Anda syahwatnya apa namanya tidak bisa nahan, ya itu nanti bisa batal. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah apa? Di pagi hari dalam kondisi junub. Ayus biha junuban. Jadi pagi hari, bukan cuma pagi hari, siang hari pun juga boleh. Misalnya tidur siang kemudian mimpi basah, ya itu bukan termasuk pembatal puasa. Jadi pagi hari ketika dia bangun dalam kondisi dia sudah junub. Maksudnya keluar air mani, mimpi basah. Siang hari dia tidur mimpi basah, maka itu adalah termasuk perkara yang boleh. Kemudian yang keenam, al-wisal ila sahar. Nah, kalau disebutkan di sini al-wisal artinya menyambung puasanya itu sampai sahur. Menyambung puasa sampai sahur itu bukan tidak berbuka, tetap dia berbuka, habis itu dia sambung puasanya sampai sahur. Jadi makan itu cuma dua kali. Yang pertama makan berbuka, yang kedua sahur. Kemudian begitu seterusnya. Apa namanya? Berbuka, berpuasa lagi, sahur. Berbuka, makan, kemudian sampai sahur. Itu adalah apa? Ini wisol, namanya puasa wisol. Jadi bukan berarti dia tidak makan dari subuh sampai sahur dia tidak makan, itu bukan. Itu termasuk yang dilarang. Itu termasuk yang dilarang. Kenapa? Karena berbuka puasa itu hukumnya adalah wajib. Berbuka puasa itu adalah hukumnya wajib. Ya kan? Artinya dia harus tetap makan dan minum ketika sedang ketika waktu berbuka. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketujuh, as-siwak wat-tib wal adhan wal kohol wal kutra wal hukna. Termasuk yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa adalah as-siwak, memakai siwak, termasuk di dalamnya sikat gigi. Siwak itu sikat gigi, pakai odol rasa stroberi, rasa jeruk, rasa apel, rasa silakan, iya kan? Itu boleh. Siwak atau wattib, memakai wangi-wangian, iya kan? Wangi-wangian. Ada wangi-wangian yang paling murah, iya kan? Satu minggu, satu botol ini, iya kan? Satu botol ini, kalau santri lah ya, saya ngikuti pengalaman santri. Satu botol aqua ini berapa cc? 330 mili. Ya kan? Dikasih apa? Dikasih kiss spray. Kiss spray dituangi 2 saset. Dikocok-kocok, sudah. Dipakai semprot itu awet itu, ya kan? Kan itu kiss spray itu apa? Pewangi, pelicin, apa lagi tadi? Nah, itu dua. Paling murah satu saset cuma 500 kan? ₹1.000 dua saset itu dapat satu botol. Tinggal beli yang apa itu yang semprot. Ya kan? Beli yang harga 3.500 semprot. Yang itu pakainya kiss spray. Jadi minyak wangi yang termasuk paling murah. Ya kan? Kalau beli minyak wangi 5.000 10 cc wanginya juga enggak terasa ya kan, sama aja. Ini satu hari 3 kali masyaallah ya kan. Itu kalau pengen belajar dari santri begitu ya kan. Saya juga belajar dari santri. Taib. At-tib, memakai wangi-wangian. Kemudian apa? Memakai al-adhan, artinya apa? Minyak rambut, klimis. Memakai minyak rambut boleh ya kan. Taib, kalau puasa boleh memakai minyak rambut. Kemudian wal-kuhul, memakai kuhul. Kuhul itu celak. Bagi yang berpuasa itu boleh memakai celak. Kemudian kutra, al-kutra itu memakai semua yang bentuk semprot. Semua yang disemprot. Maksudnya yang kutra itu seperti tetes mata, tetes telinga, tetes hidung, apa lagi? Yang tetes. Yang tetes ya, misalnya albotil, lagi sariawan, ditetesi albotil, gak apa-apa ya kan. Kemudian hersagi, herba sakit gigi. Kemudian ada THM, OTM. Nah, itu termasuk yang dibolehkan. Artinya semua obat tetes. Termasuk di dalamnya al-bakha. Al-bakha itu yang orang penyakit asma itu. Apa itu? Yang disemprot. Untuk yang disemprot itu bukan pembatal puasa. Jadi orang yang kena penyakit asma. Itu namanya kotro, semua yang tetes termasuk di dalamnya yang pokoknya tetes, yang obat tetes ya, yang untuk obat tetes itu boleh. Termasuk yang obat gosok, GPU, minyak tawon, apalagi yang minyak kayu putih, minyak telon, balsam, itu semuanya. Termasuk juga adalah al-hukna itu yang disuntik, yang infus. Apakah itu infus Tapi dengan syarat infusnya itu tidak ada nutrisi makanan. Dengan syarat infus itu tidak ada nutrisi makanan. Kalau hanya sekedar penambahan cairan maka itu boleh. Ya kan? Misalnya kehabisan cairan atau misalnya untuk apa? Ya kita katakan ini infus atau termasuk di dalamnya transfusi darah. Apakah transfusi darah atau cuci darah? Atau apa namanya? Donor darah, afwan. Donor darah itu boleh. Jadi kita diambil darahnya atau transfusi darah. Darah kita diambil kemudian ditransfer dicuci darah. Transfusi darah artinya cuci darah itu termasuk bukan pembatal puasa. Tapi ini perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa. Tapi adapun puasa sunnah, puasa-puasa yang sunnah itu ada banyak sekali, diantaranya adalah apa? 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa Arafah bagi yang tidak sedang haji, kemudian puasa Asyura dan sehari atau sehari sebelumnya. Artinya kalau puasa Asyura itu sehari sebelumnya, maksudnya 9-10. Jadi puasa Muharram itu puasanya 2 hari 9-10. Tapi nomor 1 adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, yang kedua puasa Arafah bagi mereka yang tidak haji, yang ketiga adalah puasa Asyura 2 hari yaitu tanggal 9 dan tanggal 10. Kemudian yang keempat, puasa memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram itu artinya di atas 15 kali. Ya kan? Silakan dia berpuasa memperbanyak di bulan Muharram itu banyak. Minimal itu adalah 15 kali. 15 kali itu sudah banyak. Karena 15 hari itu kan puasa Daud. Kemudian yang kelima, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu juga termasuk sunnah. Yang keenam, puasa Senin dan Kamis. Kemudian yang ketujuh, puasa 3 hari setiap bulannya. Setiap bulannya maksudnya apa? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, silakan. Memilih 3 hari dalam setiap bulannya. Kemudian yang kedelapan, berpuasa sehari, berbuka puasa sehari. Ini puasa, namanya puasa Daud, Siamu Daud. Kemudian yang ke-9, termasuk puasa yang sunnah, berpuasa Asyru Dzulhijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah, artinya dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu selama 10 hari itu berpuasa. Itu adalah apa? Mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Adapun hari puasa yang dilarang, yang pertama adalah puasa 2 hari raya. Yang pertama adalah puasa 2 hari raya. Kecuali siapa? Kecuali siapa yang boleh puasa hari raya ini? Ada yang dibolehkan puasa hari raya. Siapa? Bagi mereka yang puasa itu ketika sedang haji. Bagi mereka yang membayar tebusan puasa ketika dia melanggar pelanggaran haji. Ketika dia melanggar pelanggaran haji, itu kan wajib diganti dengan puasa. Maka apa? Puasanya ketika hari raya, hari tasyrik itu boleh. Yang dilarang. Hanya mereka itu saja. Selain dari itu tidak boleh. Yang kedua, yang dilarang yang kedua adalah ayyamut tasyrik. Adalah hari tasyrik. Siapa yang boleh ini? Yang tadi kita sebutkan. Orang yang melanggar haji kemudian diganti dengan puasa. Karena orang yang melanggar haji itu pelanggarannya itu diganti puasa 10 hari. 3 hari ketika dilakukan sedang haji dan 7 hari ketika kembali ke negaranya. 3 hari yaitu walaupun itu hari tasyrik, walaupun itu hari raya. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh adalah hari Jumat sendirian. Hari Jumat sendirian. Kemudian yang keempat, hari Sabtu sendirian. Hari Sabtu sendirian. Yang kelima adalah tidak boleh puasa pertengahan bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban. Yang keenam, tidak boleh puasa Syak. Puasa Syak itu kapan? Yaitu di akhir bulan Sya'ban. Puasa Syak itu di akhir bulan Sya'ban itu tidak boleh. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh puasa Dahar. Puasa Dahar itu artinya puasa sepanjang masa. Tapi itu berkaitan dengan puasa Wallahu taala alam. Adapun itikaf termasuk sunnah, termasuk yang disunnahkan, dan sunnahnya adalah 10 hari di bulan Ramadan. Itu adalah sunnah. Dan orang yang itikaf itu memperbanyak amal-amal ibadah di dalamnya. Tapi saya kira itu yang bisa sampaikan. Aku luka lihat astagfirullahalazim walakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.